tinggalkan. Tempat kita rajut mimpi, namun bukan berpisah. Bentangan kilometer untukmu kan ku temui. Engkau adalah rumah, tempat yang paling indah. Di pelukanmu sayang, aku akan kantong rindu bekalku, nemani perjalanan. Di kejauhan masihkah aku hias di benak. Jika lelah ingatlah, kita hanya berjarak, namun bukan berpisah. Bentangan kilometer untukmu kan ku tempuh. Engkau adalah rumah, tempat yang paling indah. Di pelukanmu sayang, aku akan pulang. Jariku kan pulang pada genggamanmu, bibirku kan pulang pada keningmu, tubuhku kan pulang pada dekapanmu. Sejauh apapun kita, hatiku di sebelahmu.